Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pendengar dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut dengan hati kita, dengan lisan kita dan dengan amal perbuatan kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala terus melanggengkan nikmat-nikmat tersebut, bahkan menambahkannya untuk kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tentu terus tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita dan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir yang tidak ada lagi Nabi setelahnya, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah masuk ke Ad-Darsus Sadis, pelajaran ke-6, dan tepatnya kita sudah sampai ke latihan yang ke-9, At-Tamrin At-Tasi'. Namun sebelum kita melanjutkan kembali latihan-latihan yang tersisa di pelajaran ini, terlebih dahulu sebagaimana yang biasa kita lakukan, terlebih dahulu kita akan merujah sebentar apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu, dan sekaligus mengingatkan poin-poin penting yang kiranya menjadi fokus yang penting diperhatikan bagi setiap siapa saja yang belajar kitab Durusul Lughah ini. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah, bahwa secara umum di jilid kedua ini kita akan banyak menemukan penjelasan tentang al-jumlatul fi'liyah sekaligus tentang tasrif al-fi'l, perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'l, dan baik itu fi'l al-madi, fi'l al-madi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat, masa lampau, atau al-fi'lul mudhari' atau fi'lul amr. Dan ini insyaAllah satu persatu kita akan jelaskan secara detail yang terkait dengan kata-kata kerja tersebut. Kita ingatkan kembali bahwa fokus yang dengannya jilid kedua ini menjadi hal yang penting diperhatikan bagi setiap kita yang belajar buku ini, bahwa di jilid kedua ini sekali lagi kita akan dikenalkan dengan banyak al-fi'l, banyak kata kerja. Dan di pelajaran kelima khususnya kita sudah dipaparkan, dijelaskan tentang al-jumlatul fi'liyah dan unsur-unsur pokok yang menyusun al-jumlatul fi'liyah. Sudah kita jelaskan ma'asyiral ikhwah wal akhwat, sudah kita jelaskan bahwa al-jumlatul fi'liyah atau kalimat yang dimulai dengan al-fi'l, kalimat yang dimulai dengan kata kerja, unsur pokoknya ada dua dan bisa menjadi tiga. Yang pertama yang disebut dengan al-fi'l itu sendiri, yang pertama kata kerja itu sendiri, al-fi'lu. Kemudian yang kedua al-fa'il, pelakunya. Kemudian yang ketiga al-maf'ulu bih. Yang ketiga al-maf'ulu bih. Dan ini sudah kita jelaskan unsur-unsur pokok ini di ad-darsul khamis. Sudah kita jelaskan unsur-unsur pokok ini di pelajaran kelima, bahwa jumlah al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan al-fi'l, dengan kata kerja. Dan sekali lagi, unsur pokoknya ada tiga, minimal dua dan bisa lebih dari itu sampai tiga. Yang pertama al-fi'l itu sendiri, kemudian al-fa'il, pelaku daripada perbuatan itu, dan yang ketiga al-maf'ulu bih. Ini sudah kita jelaskan secara rinci masing-masing daripada unsur-unsur pokok tersebut. Dan setelah itu akan dipaparkan tasrif al-fi'lul madhi. Mulai dari ad-darsul khamis, bahkan sudah dimulai sejak pelajaran pertama. Dan seterusnya kita akan satu persatu akan disuguhkan perubahan-perubahan yang terjadi pada al-fi'lul madhi. Seperti di sini misalnya, kata yang kita temukan ada kata kerja dhahaba misalnya. Dhahaba sudah kita jelaskan, dhahaba dalam sebuah kata kerja, dalam sebuah kata kerja dalam bahasa Arab itu terkandung di dalamnya beberapa unsur. Yang pertama, dalam sebuah fi'il, yang pertama di situ ada, tentu ada pekerjaannya. Seperti misalnya kata kerja dhahaba, di situ terkandung beberapa makna. Yang pertama, makna yang pertama adalah pekerjaan itu sendiri, pergi. Kemudian yang kedua, di sini juga dijelaskan waktunya, bahwa bentuk kata kerja dhahaba ini bentuk lampau, maka telah pergi. Ini makna yang kedua, telah lewat. Makna yang ketiga yang terkandung dalam al-fi'l yang ketiga adalah bahwa al-fi'l itu juga terkandung di dalamnya orang yang mengerjakannya. Dalam kata kerja dhahaba di situ terkandung di dalamnya dhamir, kata ganti yaitu huwa, dia. Sehingga sudah tiga sekarang, dia telah pergi, dhamirnya dia, waktunya sudah lampau telah, dan pekerjaannya pergi. Dan satu lagi ma'asyiral ikhwah, satu lagi bahkan dua, yang keempat, dia di sini kata ganti huwa di sini ada laki-laki, berarti dia laki-laki telah pergi, empat sudah. Yang kelima yang juga terkandung di dalam fi'il itu adalah diketahui dari situ, dari bentuk dhahaba diketahui jumlah orang yang mengerjakannya. Oh, kata kerja dhahaba ini orang yang melakukannya satu, berarti dia seorang laki-laki telah pergi, sehingga ada lima. Lengkapnya dalam sebuah kata kerja ada lima makna yang terkandung di dalamnya. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa bahasa Arab begitu luas, begitu kaya, dan wajar saja jika Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai bahasa firman-Nya dan bahasa nabinya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa as-salafus saleh, bahasa generasi terbaik daripada umat ini yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan dengan bahasa Arab juga Islam diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa Arab. Kita kembali ke al-fi'l tadi. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kita kembali ke al-fi'l. Al-fi'l sekali lagi terkandung di dalamnya lima hal tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian fi'l ini bisa berubah. Dhamir yang terkandung di dalamnya kalau kita rubah menjadi dhamir yang lain maka berubah bentuknya. Dhahaba di situ dhamirnya adalah huwa. Ketika kita rubah dhamirnya menjadi dhamir hiya misalnya, dia laki perempuan, kalau tadi huwa dia laki-laki, Sekarang kita ganti hiya, dia perempuan. Huwa dhahaba, sekarang hiya dhahabat. Dan nanti kita akan tulis insyaAllah satu persatu. Dan sudah kita tulis, sudah. Tapi tidak mengapa kita ulang kembali. Kemudian ketika kita ganti menjadi anta misalnya, maka menjadi dhahabta. Nah, anta dhahabta. Kemudian ketika dirubah dhamirnya menjadi anti, nah, tadi kalau anta tadi kamu laki-laki, kamu seorang laki-laki, dhahabta, berarti kamu seorang laki-laki telah pergi. Sekarang kita rubah menjadi anti, maka berubah menjadi dhahabti. Dhahabta menjadi dhahabti. Kamu seorang perempuan telah pergi. Dan di alhamdulillah sudah ditampilkan di layar monitor antum, bisa lihat di situ. Kemudian ketika dirubah menjadi ana, saya, maka berubah menjadi ana dhahabtu. Ana dhahabtu, saya telah pergi. Dan di sini silakan antum bisa lihat di pelajaran 6 yang lalu, ini sudah kita jelaskan bahwa tulisan dhal, ha, ba dan ta di situ, dhal, kemudian ha, kemudian ba dan ta, itu punya 4 kemungkinan. Kalau bukan dhahabat, ini yang pertama, yang kedua dhahabta, yang ketiga dhahabti, yang keempat dhahabtu. Dhahabat, dia seorang perempuan telah pergi. Dhahabta, kamu seorang laki-laki telah pergi. Dhahabti, kamu seorang perempuan telah pergi. Dhahabtu, saya telah pergi. Saya di sini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Ini sudah kita bahas perubahan-perubahan ini. Dan alhamdulillah sudah kita baca keterangan-keterangannya. Dan sekarang kita masuk ke At-Tamrin At-Tasi'. Nah, persiapkan bagi ikhwan dan akhwat yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab kita. Persiapkan alat tulisnya dan bersiap-siap untuk menulis kiranya apa yang penting untuk ditulis. Kita masuk ke At-Tamrin At-Tasi'. Perintahnya iqra'il amthilata, iqra'il amthilata, thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan ad-dhamaira. Hadha huwa ya akhi, sahih? At-tamrin at-tasi'. Naam. Iqra'il amthilata, bacalah contoh-contoh. Thumma ajib, kemudian jawablah. Anil as'ilatil atiyah, jawablah soal-soal berikut. Musta'milan ad-dhamair, dengan menggunakan kata-kata ganti. Nah, ini terkait dengan latihan sebelumnya, yaitu penggunaan kata tanya A. Kata tanya A. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kata tanya A yang berarti apakah, jawabannya kalau iya kita katakan na'am, jika tidak kita katakan la. Dan di sini ada 4 contoh yang dicontohkan sebagai mukaddimah sebelum kita masuk ke latihan-latihannya. Contoh yang pertama, sebelumnya ad-dhamair yang digunakan, kata-kata ganti yang digunakan di sini ada hu yang berarti huwa, hu yang berarti huwa, ada hum mereka, ada ha dari kata hiya dia perempuan, kalau tadi hu huwa dia laki-laki, kalau ha dengan ha yang panjang maka ini dari hiya dia perempuan. Kalau tadi hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Jadi dhamir yang kita gunakan, kata ganti yang kita gunakan, salah satu dari keempat kemungkinan ini. Kalau bukan huwa maka hu, atau huma atau hum, atau hiya atau hunna. Dan dhamir ini diletakkan setelah al-fi'il. Dhamir ini diletakkan menyambung dengan al-fi'il. Kita lihat contohnya. At-tamrin al-awwal at-tasi', السؤال الأول أرأيت حامدا أرأيت حامدا ما معنى أرأيت حامدا يا إخوان؟ Apakah kamu melihat Hamid? Nah, alhamdulillah sebelumnya Ikhwan Studio sudah hadir bersama kita. Kita sahabat dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kefahalukum ya Ikhwan. Khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Kefanda Ustaz. Alhamdulillah bukhair. Jazakallah khair ya akhir. Al-mithalul awal, contoh pertama. Ara'aita Hamidan. Apakah kamu melihat Hamid? Maka bagaimana jawabannya? Fadal ya Ahmiko. Naam ra'aituhu. Naam ra'aituhu. Lihat dhamir yang kita gunakan di sini adalah dhamir huwa. Naam ra'aituhu terjemahkan? Ya, saya melihatnya. Saya melihatnya. Lihat di sini, ikhwan. Saya melihatnya di sini, hu di sini kembali ke siapa? Hamid. Hamid. Dan Hamid muzakkar, ala sekadalik. Bala. Maka kita gunakan dhamir huwa. Dan ketika dhamir huwa ini kita letakkan setelah al-fi'l ya ikhwan, maka berubah menjadi hu. Ra'aituhu. Naam ra'aituhu. Ya, saya melihatnya. Nah, wadih al-mithal al-awwal ya akhi? Wadih, insyaAllah. Al-mithal al-thani, contoh kedua. Ara'aita hamidan wa hishaman wa aliyan. Ara'aita, apakah kamu melihat Hamidan Hamid wa Hishaman dan Hisham wa Aliyan dan Ali? Kenapa semuanya mansub ya kawan? Hamidan mansub. Dimana Hamidan mansub? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ahsant. Ini sudah kita jelaskan di ad-darsul khamis, di pelajaran kelima, unsur-unsur pokok daripada al-jumlatul fi'liyah. Alas kedalik? Bala. Hishaman dan Aliyan juga ikut mansub. Nah, ini ma'atuf ala Hamid. Dan nanti insyaAllah definisi ini akan kita jelaskan. Tidak sekarang. Ada berapa orang yang disebutkan di pertanyaan? Ada berapa, akhi? Tiga. Ada tiga? Alas. Berarti jama' alas kedalik? Bala. Dhamir apa yang kita gunakan? Hum. Hum. Kenapa kita pilih hum, bukan hunnah? Muzakkar. Muzakkar, laki-laki. Ahsant, laki-laki. Lihat, tolong baca jawabannya. Naam ra'aituhum. Naam ra'aituhum. Terjemahkan. Ya, saya melihat mereka. Di sini kita gunakan hum karena kembali ke Hamid, Hisham dan Ali. Ali. Nah, fahimtu ma? Fahim. Fahim nah insyaallah. Naam. Al-mithalu tsalits. Ara'aiti Zainaba? Ara'aiti di sini terlihat jelas ta'nya maksurah, alas kadzalik? Ada kasrah. Ara'aiti Zainaba? Apa maknanya ara'aiti Zainaba? Apakah kamu perempuan melihat Zainab? Naam. Zainab mu'annath, alas kadzalik? Mufrad wala jama'? Mufrad ya Ustaz. Mufrad. Maka kita gunakan dhamir hiya. Alas kadzalik? Hiya. Lihat bagaimana jawabannya? Tafadhal iqra' ya akhi. Naam ra'aituha. Naam ha di sini kembali ke Zainab. Wadih? Jelas? Wadih insyaallah. Baik. Al-mithal ar-rabi'. Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada? Terjemahkan. Apakah kamu melihat Zainab dan Aminah dan Su'ad? Ada berapa yang disebutkan? Salasa. Idzan jama'. Alas kadzalik? Bala. Mad dhamir li hadha? Apa dhamirnya untuk ini? Hunna ya Ustaz. Hunna. Tafadhal iqra' al-jawab. Na'am ra'aitu hunna. Na'am ra'aitu hunna. Ya, saya melihat mereka. Nah. Sehingga di sini ada dhamir huwa. Ada dhamir apa lagi setelah itu, ikhwan? Hum. Hum, hiya dan hunna yang terakhir. Kita pilih salah satu daripada keempat dhamir ini. Dan ini yang menjadi patokan untuk soal-soal berikutnya. Nah. Kita minta ikhwan studio baca dua soal ya akhir kirib, kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat insyaallah. Tafadhal ya akhi, antum buka nomor satu, anta tsani. Al-awwal, tafadhal ya ahmikum. Wahid. Ara'aitat-tullabal jududa? Naam. Tarjim. Apakah kamu melihat siswa-siswa baru? siswa-siswa yang baru-baru itu. Siswa-siswa yang baru itu. Nah, hada jama' wala mufrad ya, Miko? Jama'nya, Ustaz. Ida, idza nadhmir madha? Hum, Ustaz. Hum, ahsant. Tafadhal. Na'am, ra'aituhum. Na'am, ra'aituhum. Mumtaz. Tarjim. Ya, saya melihat mereka. Mumtaz, mumtaz ya, akhi. Al-thani, nah. Ma ismuka ya, akhi? Muhammad Azan. Muhammad, tafadhal ya Muhammad. Al-thani. Al-thani. Ara'aiti ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Mumtaz. Sekali lagi, akhi. Ara'aiti ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Mumtaz. Al-mudirata, limadha mansub? Mafulun bih, ala sekali dalik? Mafulun bih, na'am. Tafadhal, ajib. Na'am, ra'aituhunna. Na'am, sahih. Tarjim, Ustaz. Na'am, tafadhal. Apakah kamu melihat kepala sekolah perempuan? Perempuan, saudaranya dan saudarinya, dan saudarinya dan anak-anaknya. Dan anak apa ini? Dan anak perempuannya. Na'am. Ya, saya melihat mereka. Naam. Kita menggunakan hunna di sini karena jamak muannats. Terus kedalik. Naam. Syukran ya Muhammad. Jazakallahu khairan. Syukran lakuma ya Ahmiko wa Muhammad. Barakallahu lakuma. Tafadhal ya akhi al-karim. Na, naftah al-majal. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa radio di mana pun Anda berada dapat menjawab untuk nomor yang ketiga pada latihan ke-9 halaman ke-41. Silakan 0218236543. Kita angkat kesempatan untuk penelpon yang pertama. Halo. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Umm Abdillah. Umm Fadilah, ya Umm Abdillah. Oh, Masya Allah. Salam ma'ruf. Naam. Ya. Kaifa haluk ya Umm Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Ya khairukum ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Jazakallah khairan. Tafadhal ya Umm Abdillah. رقم كام الآن؟ الثالث. نعم تفضلي. أرأيت مدرسة؟ نعم مرة ثانية يا أم عبد الله. أرأيت مدرسة؟ نعم ترجمي. Apakah kamu telah melihat bapak guru؟ نعم الجواب. نعم رأيته. نعم رأيته صحيح. Ya, saya telah melihatnya. Nah, kenapa Ummu Abdillah menggunakan hu di sini? Mudakar, karena mudakar Ustaz. Kembali ke siapa? Hu di sini. Mudarrisa. Al-mudarris. Naam, al-mudarris. Naam, sahih. Wasili, teruskan ya Ummu Abdillah. Ar-Rabi. Aina ra'aiti ukhti Maryama? Maratan tsaniyah ya Ummu Abdillah. Aina ra'aiti Ukhtaki Maryama? Ukhtaki Maryama, sahih. Gimana kamu telah melihat saudarimu Maryam? Naam. Tarjim. As-su'al bi aina ya Umm Abdillah, intabih. Aina. Gimana kamu telah melihat saudarimu Maryam? Naam, sahih. Al-jawab. Ra'aituha fil madrasati. Ra'aituha fil madrasati. Fil madrasati. Mumtaz. Tarjimi. Saya telah melihatnya di sekolah. Naam. Di sini tentu tidak boleh kita jawab dengan naam. Ada sekadalik ya Umm Abdillah. Oh iya. Ra'aitu ya ra'aitu. Naam, karena pak kesoalannya aina. Ada sekadalik? Iya. Jawabuki sahih alhamdulillah. Naam. Karena soal-soal sebelumnya pakai a. Di sini di rakam ar-rabi menggunakan aina. Ala sekadalik ya Umm Abdillah. Ala. Naam, jazakillah khair. Yakfi, syukran laku, syukran laki. Ya. Al-khamis. La, khalas, jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Afikallahu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umm Abdillah yang telah bergabung untuk latihan. Kita berikan kesempatan untuk yang lainnya. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab 0218236543. Kita masuk pada nomor kelima. Silakan, sudah tersambung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan ibu siapa ini? Di mana? Ummu Hurairah. Nah, tafadhali ya Ummu Hurairah. As-su'al al-khamis. Al-khamis wa as-sadis. Tafadhali. Al-khamis. Ara'aita sayyaratal mudiri? Naam. Tarjimi awalan. Apakah kamu melihat mobil kepala sekolah? Naam, sahih. Nah, tarjim. Ajib. Naam. Naam ra'aituha fil. Halas. Naam ra'aituha. Halas ya Ummu Hurairah. Yakfi. Naam ra'aituha. Halas. Nah, jawab kamil. Jawabannya sudah lengkap sudah. Nah, karena soalnya menggunakan apa di sini? Ummu Hurairah. Naam, cukup. Naam, ra'aituha. Yakfi al-sekedalik. Ya murala, yakfi al-sekedalik. Bala, naam. Wasili. Teruskan. As-sadis, naam. Aina ra'aital isba'ah. Dah, laisa hakada ya Ummu Hurairah. Perhatikan lagi bacaannya. Ulang sekali lagi. Aina ra'aital atibba'a ya aliyu. Naam, dengarkan. Aina ra'aital atibba'a ya aliyu. Naam. Sekali lagi. Aina ra'aital atibba'a aliyu. Ta-nya tidak disukun. Aina ra'aital atibba'a. Bukan at-tibba'a, bukan. Ta'nya tidak di tasdid. Silakan, ulang sekali lagi. Aina ra'aital atibba'a ya aliyu. Mumtaz, naam, sahih. Al-jawab, tarjimi awalan. Naam. Di mana kamu melihat dokter-dokter wahai Ali? Naam. Al-jawab. Ra'aituhum fil mustashfa. Ra'aituhum fil mustashfa, sahih. Tarjimi. Saya melihat mereka di rumah sakit. Naam, al-tibba'a jama' maka Ummu Hurairah menggunakan hum. Alaysa kadhalik? Baik. Baik, syukran, syukran laki ya Ummu Hurairah, yakfi. Afwan. Jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khair. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Hurairah yang sudah bergabung juga. Silakan bagi Anda, siapa saja dapat menjawab, kita tidak mengkhususkan bagi ikhwan maupun akhwat. Dapat menghubungi kami 0218236543. Ketika Anda sudah memahami pertanyaan ini, silakan dapat menjawab 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Radin Tangerang. Bapak siapa? Pak Samin. Bapak Samin. Dari mana, Bapak? Tangerang. Iya, silakan, Bapak. Pak Samin mau ikut belajar bahasa Arab bersama kita? Iya. Iya, silakan Pak Samin. Nah. Banyak kesibukan. As-sabi', naam, as-sabi'. Sadis. La, laisa as-sadis, as-sabi'. Sabi'. Naam. Mata ra'aitul mudir ya Yunus. Mata ra'aital mudira. Mudira. Naam. Ya Yunus. Ya Yunusu, naam. Kapan engkau telah melihat kepala sekolah ya Yunus? Naam. Naam, al-jawab. Naam, ra'aituhu. La, ya Pak Samin, mata. Apa di mata? Kapan? Jawabannya, bagaimana kalau ditanya kapan? Jawabannya kalau pakai A ra'aita, ya, naam. Pakai naam, tapi kalau ini mata, kapan? Naam, ra'aitu. La, jangan pakai naam lagi. Naam, tidak benar kalau Pak Samin menjawab dengan naam. Ra'aituhu, teruskan. Fil fasal. Ra'aituhu fil fasal. La, khata' aydan. Mata, Pak Samin. Mata. Kapan? Bertanya tentang waktu. Tak bertanya tentang waktu. Sahih. Yang ditanya waktu, Pak Samin. Coba sekali lagi. Pikirkan lagi jawabannya. Ra'aituhu masalan ra'aituhu amsi. Amsi. Naam. Apa arti amsi, Pak Samin? Kemarin. Naam. Jawabannya bagaimana kalau begitu? Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Ada jawaban lain, Pak Samin? Atau itu saja jawabannya? La. La. La. La. Baik, jazakallah khair. Jazakallah khair. Nah, teruskan Pak Samin. Afamin alan. Tafadhal. Ra'aita Aminah wa Khadijah wa siapa? Barirah. Barirah. Naam. Silakan. Nah, baru A di sini pakai Pak Samin, pakai A. Bagaimana jawabannya? Naam. Teruskan. Ra'aituha. Ada tiga. Aminah, Khadijah, Barirah. Dhamirnya apa, Pak Samin? Ra'aituhunna. Naam, ra'aituhunna. Ahsanta ya, Pak Samin. Terjemahkan. Naam, ra'aituhunna. Saya perempuan, mereka-mereka telah melihatnya. Naam ra'aituha, ya, saya sudah melihat mereka. Begitu Pak Samin. Naam ra'aituhunna, ya, saya telah melihat mereka. Naam. Fahimta Pak Samin? Insyaallah. Baik, cukup Pak Samin. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya penelpon baru ya, Bapak Samin. Pak Samin. Alhamdulillah. Kami tunggu jawabannya di pertanyaan-pertanyaan atau latihan yang lainnya, Pak. Baik. Silakan kita ulang atau kita ulang kembali. Nah, tepat ya. Baik, bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita ulangi di kesempatan ini dari pertanyaan dari latihan ke-9 ini. Anda dapat menelpon 0218236543 untuk menjawab secara langsung. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Ya, terputus. Baik, kita masih menunggu. Kita mengulangi pada nomor yang pertama. Halo. Silakan. Atau bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dapat bertanya seputar bahasa Arab melalui pesan singkat 081317776543. Sudah terhubung penelpon kita. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari Ummu Linda di Bekasi, Ustaz. Baik, nah. Ummu Linda, kaifa haluk ya Ummu Linda? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, nah. Ya Ustaz. Dari awal silakan Ummu Linda. Al-awal. Nah. Ara'aita Hamidan itu ya, Ustaz? Nah, itu contoh. Oh ya. Umum langsung oh, ke soalnya. Naam. Ara'aita tulabal jududa? Naam, sahih. Tarjimi nah. Awalan. Apakah kamu laki-laki telah melihat siswa-siswa yang baru? Naam. Naam ra'aituhum. Naam ra'aituhum, sahih. Benar, saya telah melihat mereka. Naam, sahih. Teruskan. Asani. Naam. Ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Naam. Apakah kamu perempuan melihat kepala sekolah dan saudara perempuannya dan anaknya dan anak perempuannya? Baik. Naam ra'aituhunna. Naam, sahih. Naam ra'aitu. Benar. Saya telah melihat mereka. Naam, sahih. Teruskan, Umur. Asalis. Ara'aital mudarrisa? Naam. Apakah kamu melihat kepala sekolah? Naam. Nah, al-mudarris. guru. Nah. Ara'aital mudarrisa, apakah kamu telah melihat guru? Pak guru? Pak guru nah. Laki-laki. Na'am ra'aituhu. Na'am ra'aituhu. Sahih. Ya, saya melihatnya. Nah, satu lagi Ummu Indah. Rabi. Rabi'. Aina ra'aiti ukhtaki Maryama? Na'am. Ra'aituha fil madrasati. Naam, sahih. Di mana kamu perempuan melihat saudara di mana saudarimu? Kamu perempuan melihat saudarimu Maryam? Naam. Saya melihatnya di sekolah. Ahsanti. Naam, ahsanti. Syukran ya Umma Linda. Afwan Ustaz. Jazakallahu khairan. Taufik ya barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, terima kasih Ummu Linda. Ahsanti barakallahu fiki. Kemudian di belakang beliau untuk menjawab untuk latihan nomor 5. Silakan, Anda dapat menghubungi kembali 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak di mana ini atau dengan siapa di mana? Dari Ilham Palembang. Bapak Ilham di Palembang, masyaallah. Iyalah. Ada bukunya di rumah, Pak? Cuma mau nanya, Pak. Oh, mau nanya. Ya, mau nanya. Ya, silakan, saran ya, Pak Ilham. Iya, iya. Silakan, Pak, silakan. Kata mustamilan dhamairah. Iya. Mustamilan dhamairah itu mukirat apa, Pak? Mustamilan dengan dhamairah itu. Nah. Gimana dia maksudnya? Baik, itu yang ditanyakan Pak Ilham. Cukup lagi, Pak Ilham. Baik, silakan, silakan. Kata halak itu ada takdir kirinya, tidak ada takdir. Naam ya Pak Ilham. Ya, soal tani mana? Diulangi Pak. Tentang halak. Kita kan sering mengucapkan halak. Khalaf. Khalaf. Halak. Khalaf. Khalaf. Lam qaf. Khalam fa. Yang mana yang selesai itu halak. Khalas, khalas. Ya. Oh, khalas. Ya. Khalas panjang Pak Alamnya. Khalas. Ya, nah. Ya. Itu ada itu kira apa bukan itu, Pak? Itu saja? Iya, dari saja. Baik, baik. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilham yang telah bertanya. Nah. Silakan. Pertanyaan beliau cukup jauh. Baik, yang pertama musta'milan ad-dhamairah. Ini nanti terkait dengan pembahasan tentang isim fa'il. Dan kita belum membahas isim fa'il. Fokus kita Pak Ilham, fokus kita di jilid kedua ini masih hal-hal yang mendasar sekali. Itu terkait dengan al-jumlatul fi'liyah. Tapi tidak mengapa sedikit di sini. Musta'milan ini isim fa'il. Isim fa'il dengan syarat-syarat tertentu bisa ya'malu amal al-fi'il, bisa bekerja seperti amalnya fi'il. Sudah kita jelaskan di darsul khamis bahwa al-jumlah fi'liyah, al-fi'il itu punya fa'il, punya maf'ul bih, lasikadalik, punya pelakunya, punya maf'ul bihnya. Maka ad-dhamairah di sini saya baca ad-dhamairah tadi mansub maf'ulun bih, tapi dengan syarat-syarat yang tidak mungkin kita jelaskan semuanya pada kesempatan kali ini. Kemudian al-khalas bukan fi'il Pak ini. Khalas ini adalah isim. Naam. Naam, syukran. Jazakallah khair. Bil makna? Khalas. Sudah, tadi sudah ini. Tadi beliau sudah menyebut maknanya, sudah. Oh, ya. Selesai. Khalas. Naam. Naam. Baik, kita kembali ke latihan. Kita sudah sampai pada nomor 5 tadi, latihan ke-9 ya. Ini. Bagi Anda yang menjawab silakan 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya Saiful di Lombok. Bapak Saiful, masyaallah. Pak Saiful, masyaallah. Iya. Mungkin sebelumnya dikecilkan dulu televisi atau radionya, Bapak? Sudah. Baik, silakan. Pak Saiful siap membaca latihan? Siap insyaallah. Baik, silakan Pak Saiful. Mudah-mudahan insyaallah. Amin, amin. Allah sahil insyaallah, Allah mudahkan insyaallah. Ya. Ada bukunya Pak Saiful? Ya, ya. Ada bukunya? Sudah ada, Pak. Baik, kita tampilkan di monitor. Ya. Sudah Pak Saiful terlihat sudah? Nomor berapa? Nomor 5, Al-Khamis. Silakan, Pak. Dari situ, Pak. Nah, silakan. Ara'aitu sayyarata. Ara'aita. Ara'aita sayyarata Madiri. Mudiri. Mudiri. Nah, tolong terjemahkan Pak Saiful. Apakah engkau melihat mobil di mobilnya kepala sekolah? Mobilnya kepala sekolah? Iya. Jawabannya? Naam. Naam. Ra'aitu. Naam ra'aituhu. Begitu, Pak Saiful? Saya. Ra'aituhu, Pak Saiful lihat ra'aituhu. Hu di sini artinya apa, Pak? Naam ra'aituhu sayyarata. La, Pak Saiful. Naam ra'aituha. Pak Saiful? Aitu, jawabannya naam ra'aituha. Ya, saya melihatnya. Nya di sini kembali ke sayyarah, Pak Saiful. Ra'aituha. Nah, sayyarah mu'annath. Naam ra'aituha. Naam, sayyarah mu'annath. Alas kadzalik, Pak Saiful? Naam. Sayyarah mu'annath, betul kan? Oh, dari mana Pak Saiful itu mu'annath? Sayyarah? Ada ta' marbutah. Ada ta' marbutah. Maka dhamir yang kita pakai untuk sayyarah pakai hiya, Pak Saiful. Pakai hiya. Ah, ya. Berarti na'am ra'aituha. Na'am ra'aituha. Nah, faham Pak Saiful? Insyaallah. Baik. Pak Saiful, sementara itu dulu Pak Saiful ya. Nanti Bapak Saiful lihat lagi soal-soal berikutnya. Nanti kita akan lihat bagaimana jawaban dari teman-teman. Pak Saiful, perhatikan dengan baik Pak Saiful. Begitu Pak Saiful ya, sementara cukup segitu Pak Saiful ya. Ya. Cukup, jazakallah khairan Pak Saiful. Barakallahu fiik. Nah, terima kasih Bapak Saiful yang sudah bergabung untuk menjawab latihan-latihan di malam hari ini. Nah, kita berikan kesempatan dari sisa-sisa latihan ini untuk latihan ataupun nomor ke-6. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita coba angkat kembali. Halo. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Mujahidah di Bekasi. Baik, Ummu Mujahidah. Silakan Ummu Mujahidah. Masih ada 3 soal yang tersisa. As-sadis, kemudian as-sabi' dan as-samin. Nah, dan setelah itu Hamdani, kita istirahat sebentar Hamdani. Setelah ini nastareh insyaallah. Tafadhal ya Umma, siapa tadi? Mujahidah. Umma Mujahidah, tafadhali. As-sadis. Nah. Aina ra'aita al-atibaa ya Aliyu? Naam, sahih. Al-qira'ah mumtazah. Di mana kamu melihat al-atibba? Dokter-dokter ya, wahai Ali. Wahai Ali, naam. Ra'aituhum fil mustashfa. Ra'aituhum fil mustashfa. Ra'aituhum fil mustashfa. Naam, sahih. Aku melihatnya di rumah sakit. Di rumah sakit, naam, sahih. Teruskan, as-sabi'. As-sabi'. Maka ra'aital mudhira ya Yunusu? Naam. Kapan kamu melihat kepala sekolah wahai Yunus? Naam. Ra'aituhu ba'da salati dhuhri. Ra'aituhu ba'da salati dhuhri. Hakada? Naam Ustaz. Kalimat ra'aitu Ummu Mujahidah itu al-fi'lul madhi. Kata kerja bentuk lampau. Berarti bagaimana baiknya? Ba'adanya kita ganti saja. Labas, teruskan, silakan. Ba'ada zuhri labas. Bisa juga, jawaban ba'ada zuhri bisa juga. Labas. Sekali lagi Umu, bagaimana jawabannya tadi? Ra'aituhu ba'da sholati zuhri. Naam, labas, sahih, naam. Setelah melihatnya, setelah sholat zuhur. Naam, dengan ta'wil bahwa sholat zuhurnya sudah lewat, begitu Umu ya. Naam, sahih. Al-jawab sahih. Naam. Tarjimi? Aku telah melihatnya setelah sholat zuhur. Naam, dengan tafsir tadi bahwa sholat zuhurnya sudah lewat, begitu mu ya? Naam, sahih. Al-jawab sahih. Terakhir, ats-tsamin. Ats-tsamin. Ara'aiti Aminata wa Khadijata wa Barirata. Naam. La ma ra'aituhunna. Naam. La ma ra'aituhunna. Sahih. Umur di sini menggunakan la. Naam. La ma ra'aituhunna. Mumtaz. Naam. Tarjim. Apakah kamu melihat Aminah dan Khadijah dan Barirah? Tidak, saya tidak melihat mereka. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik ya Ummu Mujahidah. Syukran. Ustaz mau tanya, Ustaz. Naam, tafadhal. Silakan. Apa perbedaan uhibbu sama yuhibbu? Uhibbu dengan yuhibbu. Yuhibbu. Naam, itu saja Ummu? Naam, Ustaz. Baik, ujibuki insyaallah ana. Saya jawab secara insyaallah. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Ummu Mujahidah. Naam. Dari Bekasi, silakan Ustaz, mungkin dijawab. Naam, uhibbu sebelum kita istirahat. Uhibbu di situ ada itu kata kerja. Uhibbu dan yuhibbu sama-sama kata kerja. Hanya saja uhibbu di situ ada dhamir ana, ana uhibbu, saya suka atau saya mencintai. Adapun yuhibbu pakai ya bukan pakai alif, maka itu dhamirnya huwa. Berarti dia, dia suka atau dia cinta. Nah, itu saja perbedaannya. Nah, dan nanti insyaallah akan dibahas lebih lanjut ketika kita membahas al-fi'lul mudhari'. Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa ala wa ba'd. Melanjutkan daripada apa yang sudah kita mulai tadi, latihan ke-9. Kiranya kita tutup kesempatan malam ini dengan menyebutkan beberapa kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama, di Darsu As-Sa di sini kita disuguhkan dengan tambahan daripada tasrif al-fi'lul madhi, tambahan daripada perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi. Dan al-fi'lul madhi, kita ingatkan, al-fi'lul madhi adalah kata kerja yang menunjukkan masa telah lewat. Maka ketika kita katakan dhahaba, berarti ini pekerjaannya telah lewat, telah pergi. Begitu pula di sini ada kata kerja ro'a. Ro'a, dia telah melihat. Ro'a itu saya telah melihat. Dan sampai darsu asa di sini, sampai di pelajaran ke-6 ini, kita sudah mendapatkan beberapa tasrif daripada al-fi'lul madhi. Di antaranya huwa. Kemudian huwa, dia laki-laki. Kemudian hiya, dia perempuan. Kemudian anta, kamu laki-laki. Kemudian anti, kamu perempuan. Dan ana, saya. Bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Huwa dahaba, hiya dahabat, anta dahabta, anti dahabti, dan ana dahabtu. Kemudian yang menarik yang disebutkan di latihan ke-6 yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yang menarik di sini bahwa tulisan dahabta, dahabtu, dahabti, dan dahabat, keempat fi'il ini tulisannya kalau kita tulis tanpa harokat maka akan sama tulisannya. Dhal, ha, kemudian disambung dengan ba, kemudian dengan ta. Uniknya seperti itu, tulisannya sama. Yang membedakannya adalah harokat. Bisa dhahabat, bisa dhahabta, bisa dhahabti, dan bisa dhahabtu. Kemudian juga yang sudah kita baca barusan tadi dan latihan-latihan sebelumnya terkait dengan soal A, yang berarti apakah. Dan apakah ini, untuk jawabannya kita gunakan salah satu daripada dua kemungkinan, kalau bukan na'am atau la, tidak. Adapun jika A itu disambung, setelah A disambung dengan penafian, ama misalnya, atau ala, atau alaisa, maka perubahan yang pertama, perubahannya terjadi pada makna. A yang tadinya apakah, ketika disambung dengan ama, atau ala, atau alaisa, berarti bukankah. Maka untuk alaisa, untuk ama, dan ala, tiga soal ini, nafiah setelah A, ini membuat jawabannya, kalau bukan bala, yang berarti ya, atau na'am, yang berarti tidak. Beda dengan A yang sudah kita jelaskan tadi. Dan terakhir kita juga sudah berlatih menggunakan dhamir al-ghaib, dhamir orang kata ganti orang ketiga, huwa, hum, kemudian hiya dan hunna, yang disambung dengan al-fi'l. Dan posisinya di sini semua antum lihat seperti di latihan 9 tadi, posisi fi'il tadi ra'aituhu, ra'aituhum, ra'aituha dan ra'aituhunna, posisinya semua di sini sebagai maf'ulun bih. Nah, kiranya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan baik dunia maupun di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Sempurna dan Maha Indah, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita hari ini, yang lalu dan yang sekarang dan yang akan datang, dijadikan sebagai amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Nah, kita kembalikan kepada Tafadhal Abdul Ghaffar. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin, Ustaz? Tafadhal ya, akhi. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan bahasa Arab yang telah masuk melalui pesan singkat. Yang pertama berkenaan dengan penjelasan Ustaz tadi. Assalamualaikum Ustaz, tolong diulangi. Dari lima unsur yang terkandung dalam Al-Dhahabah tadi, saya kurang jelas Ustaz, syukran. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa dalam setiap kata kerja, ini yang menjadi keunikan dan karakteristik bahasa Arab, bahwa satu kata kerja di dalamnya terkandung banyak makna. Dan tadi kita contohkan misalnya kata kerja dhahaba. Dhahaba, kalau kita ingin detail, secara detail kita sebutkan satu persatu makna dari kata dhahaba, maka yang pertama, dalam kata kerja dhahaba ada dhamir yang terkandung di dalamnya. Dhahaba, begitu saja disebutkan, maka orang langsung mengetahui bahwa kata dhahaba ini terkandung di dalamnya dhamir huwa, kata ganti untuk laki-laki, orang ketiga, huwa, dia. Kemudian kata dhahaba, ini yang pertama. Yang kedua, terkandung juga di dalamnya waktu terjadinya pekerjaan tersebut. Dan ini bentuknya bentuk lampau. Dhahaba ini bentuk kata kerja lampau. Berarti di situ waktunya telah. Berarti sudah dua. Dia, ini yang pertama, telah yang kedua. Kemudian kalau kita perhatikan kata dhahaba di sini, dhahaba ini dhamir yang terkandung di dalamnya, selain dia juga menunjukkan orang ketiga laki-laki, dia mufrad, satu orang. Berarti dia seorang laki-laki telah, nah, dia seorang laki-laki telah, itu yang ketiga. Yang keempat, orangnya laki-laki. Dia seorang laki-laki telah, dan yang kelima, pekerjaannya itu sendiri pergi. Dia seorang laki-laki telah pergi. Kita ambil contoh yang lain misalnya. Misalnya tadi kata kerja masih dhahaba, kita rubah dhamirnya menjadi ana misalnya. Dhahabtu di sini sama seperti dhahaba. Tadi penjelasannya ada lima makna. Yang pertama dhamirnya, di situ dhahabtu dhamirnya adalah ana, dan dia menunjukkan mufrad tunggal. Ini yang kedua, saya seseorang. Yang ketiga, kata ana ini bisa dipakai untuk laki-laki dan bisa dipakai untuk perempuan. Berarti di situ juga menunjukkan jenisnya. Yang keempat, di situ ada keterangan waktu, telah. Dan yang kelima, pekerjaannya itu sendiri yaitu pergi. Berarti dia as-safwan, saya seorang laki-laki atau perempuan telah pergi. Nah, ini yang kita lihat dan kita bisa keluarkan dari sebuah kata kerja, lima hal tadi. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa betapa luasnya bahasa Arab, dan ini karakteristik yang tidak dimiliki bahasa lain. Dan inilah diantara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini sebagai bahasa firman-Nya dan sebagai bahasa nabinya yang terakhir, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullahu khair. Nah, pertanyaan yang lainnya, Ummu Konita menanyakan, afwan Ustaz, kapan kita menggunakan la dan laisa, dan bagaimana memaknai kedua kata tersebut dengan benar? Syukran. La dan laisa sama-sama menunjukkan penafian. Sama-sama menunjukkan penafian, tidak atau bukan. Nah, la misalnya kita pakai untuk jawaban tadi, misalnya penggunaan jawaban dari soal A. Ara'aita Muhammadan misalnya, maka kita katakan la ma ra'aituhu, misalnya seperti itu, la. Nah, tapi soal lain misalnya, di sini tidak mungkin kita pakai laisa, laisa, la, laisa. Nah, tidak. Di sini maknanya di sini kata yang digunakan adalah la, bukan laisa. Adapun laisa misalnya kita gunakan dalam soal misalnya alasta alasta mudarrisan, misalnya ada orang bertanya kepada kita alasta mudarrisan, kita jawab lastu, misalnya lastu mudarrisan. Di sini digunakan kata kalimat lastu, tidak digunakan kata la. Tapi di sini penggunaannya, jadi tergantung soal yang digunakan di awal, baru kita akan bisa menentukan mana, apakah menggunakan la dan ataukah kita menggunakan laisa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullahu khair. Masih pada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari Salahuddin di Aceh, Ustaz. Bagaimanakah cara kita agar tidak bosan dalam belajar bahasa Arab? Karena belajar bahasa Arab butuh waktu yang lama. Jazakumullah khairan. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini kiranya menjadi jawaban penutup dari apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, pentingnya untuk menjadikan bahasa Arab itu sebagai sebuah kebutuhan. Itu sudah kita jelaskan dulu, bahwa manakala seorang muslim menjadikan belajar bahasa Arab itu sebagai kebutuhan dia, maka tentu seseorang yang ingin menggapai kebutuhannya tidak akan pernah bosan. Kalaupun terjadi bosan, maka obat yang berikutnya adalah dengan sabar. Karena sebagaimana yang telah dimaklumi, dan ini juga dimaklumi oleh penanya, bahwa belajar bahasa Arab itu tidak sebentar. Apalagi kalau memang tujuannya adalah dalam rangka agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini tujuan yang paling tinggi. Seorang muslim belajar bahasa Arab itu tujuan akhirnya itu, agar dia memahami Al-Quran dan memahami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memahami ilmu-ilmu syar'i yang dengannya dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala basirah, di atas ilmu. Maka yang pertama tadi sudah kita sebutkan pentingnya menjadikan bahasa Arab itu sebagai sebuah kebutuhan bagi kita, bahwa kita belajar bahasa Arab ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti seseorang butuh kepada makanan misalnya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia memenuhi kebutuhannya terhadap makanan. Apabila dia berhenti dari mencari kebutuhannya, maka dia akan binasa. Apabila seseorang berhenti untuk mencari kebutuhannya untuk makan dan minum, misalnya dia berhenti, maka ini kebinasaan. Begitu pula itu yang kita berusaha lakukan ketika belajar bahasa Arab ini. Kita kalau berhenti, maka dikhawatirkan nanti akan sulit untuk mengulang kembali. Maka kita lawan rasa bosan tadi dengan yang pertama, mengingat kembali bahwa belajar bahasa Arab ini merupakan kebutuhan kita. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan, sebuah perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i yang beliau sebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mengatakan, fa'ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arabi ma balagahu juhduh. Kata Imam Syafi'i, wajib bagi setiap muslim. Al-Imam Syafi'i mengatakan fa'ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap muslim. Ini, Imam Syafi'i tidak mengatakan maka wajib bagi sebagian kaum muslim, tidak, tapi setiap muslim, untuk an yata'allama min lisanil arab, untuk mempelajari sebagian dari bahasa Arab ini, ma balagahu juhduh, yang sanggup dia jangkau. Lalu kemudian Al-Imam Syafi'i menyebutkan beberapa hal yang masuk ke dalam kategori bagian dari bahasa Arab yang fardu ain. Di antaranya sampai dia membaca syahadat dengan benar, kemudian sampai dia dapat membaca Al-Quran, sampai dia dapat memahami, membaca apa yang diwajibkan dari zikir-zikir dan doa, dan lebih umum dari itu, memahami bagian dari agamanya yang terpenting ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Sabar ini adalah senjata seorang penuntut ilmu syar'i dalam mengarungi aktivitas menuntut ilmunya. Dan kalau kita lihat bagaimana para ulama dari kalangan as-salafus salih menjadi teladan dan menjadi contoh bagi mereka, bagi kita semua. Sebagai contoh, disebutkan sebuah riwayat dari al-Imam Al-Kisai, seorang ulama bahasa, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin dalam kitabnya Kitabul Ilm. Al-Imam Al-Kisa'i dulu sebelum menjadi seorang ulama bahasa, beliau selalu gagal dalam mempelajari ilmu. Setiap kali dia berusaha mempelajari, dia gagal. Suatu saat ketika sedang merenung di kamarnya, tiba-tiba dia melihat ada seekor semut yang sedang membawa beban, membawa makanan yang kita tahu bahwa semut bisa membawa beban di 3 kali lipat atau lebih dari itu dari beban badannya. Dia bawa beban sambil berusaha untuk melewati tembok dinding kamar beliau. Dan tentu jatuh berkali-kali. Semut itu jatuh berkali-kali. Dan tidak terhitung berapa kali dia jatuh. Tapi yang dia jadikan sebagai ibrah di sini, semut itu tidak pernah berhenti untuk terus berusaha. Sampai akhirnya setelah kesekian kalinya, semut itu berhasil melewati dinding dengan susah payah. Maka dari situ Al-Imam Al-Kisa'i segera beliau bangkit dari rasa putus asa dan rasa bosannya. Kemudian dia terus menuntut ilmu syar'i sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai salah satu ulama bahasa yang sangat masyhur, dan sering perkataan beliau sering dikutip oleh para ulama tafsir. Al-Imam Al-Kisa'i mengatakan demikian-demikian dalam beberapa karangan tafsir para ulama kita. Ini hal yang penting diperhatikan bagi setiap penuntut ilmu syar'i, dan khususnya bagi siapa saja yang mempelajari bahasa Arab ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan, memberikan kepada kita terus agar istiqamah dalam mempelajari bahasa Arab ini, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita berada di atas kebaikan, kita memohon kepada Allah agar kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.